Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasan terakhir tentang huruf-huruf ataf. Ya, atau tentang ataf. Ya. Pada bab ataf kemarin sudah dibahas huruf-huruf ataf yang berjumlah 10. Kemudian sesudah itu ada apa yang disampaikan oleh muallif Ibnu Al-Jurum rahimahullahu taala tentang kata-kata ataupun kalimat yang terletak sesudah huruf-huruf ataf tersebut. Ya. Dikatakan oleh muallif dalam matannya sesudah menyebutkan huruf-huruf ataf yang 10, fa'in atafta biha ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasabta au ala makhfudin khafatta au ala majzumin jazamta, dan kemudian menyebutkan contohnya. Nah, dari ini kemudian akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di halaman 327 ya. Qala al-muallifu rahimahullahu, berkata muallif Ibnu Ajurum rahimahullah, fa in atafta biha ala marfu'in rafa'tahu, maka jika engkau mengatafkan dengannya, jika engkau mengatafkan dengan huruf-huruf ataf tersebut ala marfu'in pada yang marfu', rafa'tahu maka engkau merafa'kannya. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan al-muallifu lam yata'arrad li ma'ani hadhil hurufi. Muallif Ibnu Ajurum tidak memperlihatkan, tidak menjelaskan tentang makna-makna dari huruf-huruf ataf ini. Jadi muallif hanya menyebutkan huruf-huruf ataf yang ada 10, yakni wawu, fa, summa dan seterusnya. Beliau tidak menyebutkan makna dari wawu, makna dari fa, makna dari summa dan seterusnya. Tapi langsung menyebutkan hukumnya. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta dan seterusnya. Ini dijelaskan oleh Syekh. Kenapa demikian? Li'anna ahamma ma'indan nahwiyyi al-i'rabu. Karena yang paling penting di sisi ahli nahwu, yang paling penting yang ada pada ahli nahwu adalah i'rab. Ya. Jadi dalam pembahasan nahwu itu yang diutamakan, yang dipentingkan adalah i'rabnya. Ya. Ammal ma'ani fahiya 'inda ahli al-ma'ani fil balaghati. Adapun makna-makna yang ada, makna-makna dari huruf-huruf ataf tersebut itu ada pada ahlul ma'ani dalam ilmu balaghah. Ya, jadi balaghah nanti mempelajari tentang keindahan kata atau keindahan bahasa Arab ini, di antaranya ada ilmu ma'ani yang itu mempelajari tentang makna-makna kata atau makna-makna ungkapan atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah, di situ akan dibahas lebih rinci, lebih mendetail, lebih jelas tentang makna-makna yang ada dalam bahasa Arab atau terkhusus di sini tentang huruf-huruf ataf ini. Wa ta'arrudun nahwiyyina laha fi ba'dil ahyani min babil fadli la min babil lazimi. Dan perhatian ataupun apa yang dijelaskan oleh para ahli nahwu pada huruf-huruf ataf tersebut fi ba'dil ahyani pada beberapa keadaan, min babil fadli itu dari sisi keutamaan atau yang biasanya digunakan. La min babil lazimi, bukan dari sisi yang tetap, bukan dari sisi yang lazim, ya, bukan secara mutlak. Ini. Li'anna nahwa wadhifatuhu ay yuqimal hurufa, karena nahwu itu tugasnya, fungsinya adalah untuk menegakkan huruf-huruf. Au ay yuqimal kalimati, atau menegakkan kata-kata. Ala hasabi qawaidil lughatil arabiyyati, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini tugas, ya, atau fungsi dari ilmu nahwu, untuk menegakkan atau meluruskan huruf-huruf yang ada ataupun kata-kata yang ada sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Falihadza ma ta'arrada al-mu'allifu itlaqan lil ma'na. Oleh karena itu, mu'allif itu tidak membentangkan, tidak menjabarkan, ya, tidak menjelaskan secara mutlak pada makna-makna yang ada. Tidak menjelaskan makna pada huruf-huruf ataf tersebut secara mutlak. Jadi hanya sekedar menyebutkan huruf-hurufnya saja. Qala, kemudian mu'allif menyatakan tentang hukum ataf tersebut. Fa'in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Jika engkau mengatafkan dengannya, dengan huruf-huruf ataf tersebut, pada sesuatu yang marfu', maka engkau akan merofa'kannya. Wa'au ala mansubin nasobta, atau engkau mengatafkan pada sesuatu yang mansub, maka engkau juga akan menasobkan. Jadi sesuatu diatafkan pada yang marfu', maka sesuatu tadi akan menjadi marfu'. Sesuatu diatafkan pada yang mansub, maka sesuatu tadi akan menjadi mansub pula. Au ala mahfudin khafatta, atau engkau menjarkan, ya, mengatafkan pada sesuatu yang jar. Khafatta, maka engkau menjarkan sesuatu tadi. Au ala majzumi, au ala majzumin jazamta, atau engkau mengatafkan pada sesuatu yang majzum, maka engkau akan menjazmkannya. Jadi sesuatu tadi juga ikut menjadi majzum. Ini hukumnya. Jadi mengikuti sesuai dengan apa yang sebelum ataf, sebelum huruf ataf. Yang sesudah huruf ataf, i'rabnya mengikuti yang sebelum huruf ataf. Ini. Huna qala ala majzumin. Di sini mu'alif mengatakan ala majzumin. Ya, mengatafkan pada yang majzum. Dalam bab ataf ini disebutkan majzum. Fi babin na'ti ma dzakara al-jazma. Dalam bab na'at yang kemarin sudah dibahas, beliau mu'alif itu tidak menyebutkan yang jazm. Dalam bab na'at kemarin hanya i'rabnya hanya sampai yang jar saja, rafa, nasab dan jar. Tapi di bab ataf ini sampai jazm. Kenapa? Li'annal atfa yakunu fil af'ali wal asma'i. Karena ataf itu bisa terjadi pada fi'il dan pada isim. Ataf bisa terjadi pada fi'il dan pada isim, sehingga semua i'rab masuk di sini. Itu yang rafa, nasab, jar maupun jazm. Ya, semua jenis i'rab masuk dalam pembahasan ataf ini. Wa na'tu yakunu fil asma'i faqat. Adapun na'at itu hanya ada pada isim saja. Ya. Walidzalika lam ya'ti bil jazmi fi babin na'ti. Oleh karena itu, beliau tidak mendatangkan jazm pada bab na'at. Karena na'at hanya isim saja. Dan isim tidak ada i'rab yang jazm. Isim itu hanya rafa', nasab, dan jar. Sehingga tidak disebutkan jazm pada na'at. Ini. Waja'a bil jazmi fi babil atfi. Kemudian beliau, mu'alif, mendatangkan jazm pada bab ataf. Ya, karena tadi, ataf ini mencakup fi'il dan isim. Ya, fi'il itu i'rabnya salah satunya adalah jazm, dan bahkan ini kekhususan untuk fi'il jazm ini, sebagaimana jar itu kekhususan untuk isim. Yang berikutnya, darabal mu'allifu amtsilatan, mu'allif membuat beberapa contoh. Faqala, beliau menyatakan, taqulu, engkau katakan, qama zaidun wa amrun, Zaid berdiri dan Amr. Maksudnya Zaid dan Amr berdiri. Zaid berdiri, Amr juga berdiri. maknanya demikian, maksudnya demikian. Hadza ma'tufun ala marfu'in, ini ma'tuf pada marfu'. Amrun ini ma'tuf, diatafkan pada sesuatu yang marfu', yakni Zaidun. Contoh yang berikutnya, wa ra'aitu Zaidan wa Amran, aku melihat Zaid dan Amr. Ma'tufun ala mansubin, ma'tuf pada yang mansub. Amran ini diatafkan pada yang mansub, yakni Zaidan. Contoh yang berikutnya, wa marartu bi Zaidin wa Amrin, aku melewati Zaid dan Amr. Ma'tufun ala makhfudin, ma'tuf pada yang jar. Amrin diatafkan pada Zaidin, yang dijarkan atau yang majrur. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya, Zaidun lam yakum wa lam yak'ud, Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Hadza ma'tufun ala majzumin, ini adalah ma'tuf pada yang majzum. Lam yak'ud diatafkan pada yang majzum, yakni lam yakum. Ini yang dimaksud oleh mu'allif. Tetapi di sini Asy-Syaikh meluruskan dari contoh ini. Walakinnal mithala ghairu sahihin, akan tetapi contoh ini tidak benar. Ya, dari tidak benar dari sisi mana? Kita lihat. Bukan hukumnya keliru, tapi ada sesuatu yang perlu diluruskan dari contoh ini. Li'annahu a'adal amila, karena beliau mu'alif ya, itu mengulang amilnya. Ya. Zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Amilnya mana? Lam. Jadi amil itu yang mempengaruhi, yang mengubah i'rab kata sesudahnya. Di sini amilnya adalah lam. Dalam contoh itu lam diulang, wa lam yak'ud. Ya. Wa idza uida ya, dengan fathah. Ini fi'il madhi majhul. Wa idza uida al-amilu sara atfa jumlatin ala jumlatin. Dan jika amil itu diulang, maka dia menjadi ataf kalimat pada kalimat, ataf jumlah pada jumlah. La atfa majzumin ala majzumin, bukan ataf majzum pada sesuatu yang majzum. Ya. Jadi kalau amilnya itu diulang seperti contoh tadi walam yaqut, maka ini atafnya adalah ataf jumlah atau ataf kalimat. Jadi lam yaqut, kalimat ini, jumlah fi'liyah ini diatafkan pada jumlah fi'liyah yang sebelumnya, lam yakum. Jadi jumlah pada jumlah, kalimat pada kalimat. Ini yang diatafkan. Bukan ataf sesuatu yang majzum. Bukan ataf kata yang majzum pada yang majzum. Ya. Ini. Bukan yak'ud diatafkan pada yakum. Ya. Karena amilnya diulang. Disebutkan berulang. Ya. Wal mithalus sahihu antaqula Zaidun lam yakul wa yashrab. Contoh yang benar, jika engkau mengatakan Zaidun lam yakul wa yashrab. Ya, di sini amilnya tidak diulang pada wa yashrab. Lam tidak disebutkan, tidak diulang. Ini contoh yang benar untuk majzum diatafkan pada majzum. Yakni maknanya apa? Lam yakul wa lam yashrab. Ini secara makna. Akan tetapi kalau yang dimaksud itu ataf majzum pada majzum, maka amil itu tidak diulang, tidak disebutkan berulang. Ini. Kalau secara makna tadi lam yakul wa lam yashrab, ini ataf jumlah pada jumlah. Tapi kalau lam yakul wa yashrab, ini ataf majzum pada majzum. Ini, jadi kelirunya dari sisi ini, bukan dari sisi hukum atau bukan dari sisi makna, tapi dari sisi ini ataf majzum pada majzum, itu mestinya tidak mengulang amil. Ya. Dan di sini dijelaskan lagi oleh Asy-Syaikh, yakni asqitil amila, yakni apa? Gugurkan, tanggalkan amilnya, hilangkan amilnya. Ya. Lam yakul wa yashrab, hilangkan amil yang diatafkan amil yang diatafkan tersebut. Sehingga cukup wa yashrab. Ini menunjukkan ini ataf majzum pada majzum. Yashrab itu majzum, diatafkan pada ya'kul yang majzum. Ini. Li'annaka idza ataita bil amili sara atfa jumlatin ala jumlatin. Karena jika engkau mendatangkan amil, maka itu menjadi ataf jumlah pada jumlah. Ya, jadi bukan ataf majzum pada majzum, tapi ataf jumlah pada jumlah. Ya. Walaupun ini benar, ini boleh. Ataf jumlah pada jumlah, memang itu ada. Benar, tidak salah. Tetapi tadi, berbeda dengan ataf majzum pada majzum. Ya. Apa? Perbedaan jenis ya. Kalau dengan menyebutkan amil, itu ataf jumlah pada jumlah. Kalau tidak menyebutkan amil, berarti ataf majzum pada majzum. Itu. Jadi sisi perbedaan atau sisi yang hendak diluruskan oleh Asy-Syaikh ini. Berikutnya, lau qulta, seandainya kau mengatakan ja'a Zaidun wa Amrun sara atfa mufradin ala mufradin. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini adalah ataf mufrad pada mufrad, ataf satu kata pada satu kata. Amrun diatafkan pada Zaidun, satu kata pada satu kata. Makna mufrad di sini satu kata, bukan mufrad mutsana jama', tapi satu kata, satu lafad. Bukan kalimah, bukan jumlah. Ya, makna mufrad di sini ya. Jadi ataf mufrad, ataf satu kata pada satu kata. Lakin lau qulta, akan tetapi kalau engkau mengatakan ja'a Zaidun wa ja'a Amrun sara atfa jumlatin ala jumlatin, maka ini menjadi ataf jumlah pada jumlah. Ataf satu kalimat pada kalimat yang sebelumnya. Kenapa? Karena amilnya disebutkan, yakni fi'il ja'a dalam contoh ini. Karena amilnya disebutkan, maka ini ataf jumlah pada jumlah. Tapi kalau yang ataf mufrad pada mufrad, atau marfo pada marfo, atau yang semisalnya, maka itu dengan menghilangkan amil. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini berbeda ya. Berikutnya, idzan al-mithalus sahihu ayyuqala Zaidun lam ya'kul wa yashrab. Jadi contoh yang benar dikatakan Zaidun lam ya'kul wa yashrab. Atau lam yaqum wa yaq'ud. Yakni jadi menghilangkan ataf ya, menghilangkan amil. Yakni makana qa'iman wa la qa'idan. Selama yakni maknanya apa? Zaid itu keadaannya tidak berdiri dan juga tidak pula duduk. Bal huwa na'imun, tetapi dia tidur. Hadza illam yakun hunaka sababun. Ini jika di sana tidak ada sebab linafil qiyami wahdahu, untuk menafikan qiyam perbuatan berdiri itu, wal qu'udi wahdahu, dan menafikan perbuatan duduk itu sendiri. Menafikan perbuatan berdiri ataupun perbuatan duduk itu sendiri. Yakni lam yakum hina qaman nasu, maksudnya lam yakum hina qaman nasu wa lam yaqud hina qa'adan nasu. Masalan, sebagai contoh, Zaid tidak berdiri ketika orang-orang berdiri dan dia tidak duduk ketika orang-orang duduk. Sebagai misalnya ini. Ini tentang makna dari kalimat tadi lah. Kalimat tadi lam yakum wa yaqud. Baik. Untuk yang berikutnya kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Wal khulasatu, kesimpulannya, anna minat tawabi'i al-ma'tufa, bahwa ma'tuf itu termasuk dari tawabi. Tabi'un lil-ma'tufi alaihi, dia mengikuti ma'tuf alaihi biwasitati harfil atfi, dengan perantaraan huruf atuf. Jadi ma'tuf termasuk dari tawabi', kata yang mengikuti kata sebelumnya. Dia mengikuti ma'tuf alaih atau kata sebelumnya tersebut dengan perantaraan huruf ataf. Wa huruful atfi kam, dan huruf-huruf ataf tersebut ada berapa? asyaratun, ada 10. Wa araftumuha, dan engkau, kalian telah mengetahuinya. Sudah disebutkan sebelumnya. Wa kulluha tastawi fit tab'iyyati, dan semuanya, semua huruf-huruf ataf tersebut itu sama dalam hal tab'iyyah, dalam hal mengikuti, mengikuti yang sebelumnya. Yakni fi anna ma' ba'daha tabi'un lima qablaha fil i'rabi, yakni bahwa kata-kata atau kalimat yang sesudahnya itu mengikuti pada kata-kata atau kalimat yang sebelumnya, fil i'rabi, dalam hal i'rabnya. Jadi tabi' ini dalam hal i'rabnya. Amma fil ma'na fatakhtalifu, adapun dalam hal makna, maka huruf-huruf ataf itu berbeda-beda, bermacam-macam. Famathalan la tanfi, sebagai contoh misalnya, la ini menafikan. Taqulu, engkau katakan, qama zaidun la amrun, Zaid berdiri bukan Amr. Maknahu an-nafyu, maknanya adalah nafi. Al-ma'tufu manfiyun anhu al-qiyamu, yang diatafkan yakni amrun itu dinafikan qiyam darinya, dinafikan perbuatan qiyam, perbuatan berdiri darinya. Maksudnya amr sebagai ma'tuf itu tidak berdiri, tidak melakukan perbuatan berdiri, dinafikan, manfi. Wal ma'tufu alaihi musbatun lahul qiyamu, dan ma'tuf alaih yakni kata Zaidun ini musbatun, ditetapkan padanya al-qiyam, ditetapkan bahwa Zaidun ini melakukan perbuatan qiyam, melakukan perbuatan berdiri. Ini makna dari kalimat tersebut, karena di situ huruf atafnya adalah la, ya, yang mengikuti apa? I'rabnya. Amrun marfu', dia mengikuti ma'tuf alaih yakni Zaidun yang marfu'. Kadzalika, demikian pula, tufidu bal al-itroba, bal itu memberikan makna, memberikan faedah itrob, ya, memalingkan sesuatu. Contoh, maqama Zaidun, Zaid tidak berdiri, bal amrun, akan tetapi amr. Jadi memalingkan, bukan Zaid yang berdiri, tapi amr yang berdiri. Maknanya demikian. Ikhtalafat, ini berbeda. Walakin kama qultu lakum, ya, jadi akan tetapi sebagaimana yang aku katakan pada kalian, al muallifu ma ta'arraba lil ma'na itlaqan, bahwa bahwa muallif Ibnu Ajurum dia tidak memperlihatkan, tidak menjelaskan secara panjang lebar, ya, tentang makna-makna dari huruf ataf tersebut secara mutlak, ya. Hamul muallifi al-i'rabu, maksud, ya, keinginan dari muallif adalah i'rab. Jadi yang dimaksud dalam hal ini oleh muallif adalah i'rabnya. Itu yang penting, ya, itu yang pokok, ya, bukan makna dalam pembahasan ini, ya, karena ini pembahasan nahwu, itu terkait dengan i'rab. Fakullu hadhihi al-hurufi al-asharati tashtariku fi anna ma ba'daha tabi'un lima qablaha fil i'rabi, maka semua huruf-huruf ataf yang 10 ini, ya, tashtariku, ya, sama, berserikat, ya, atau bersama-sama, bahwa apa yang sesudahnya, kata-kata atau kalimat-kalimat yang sesudahnya, sesudah huruf-huruf ataf tersebut, itu mengikuti kata-kata atau kalimat-kalimat yang sebelumnya, sebelum huruf ataf tersebut, fil i'rabi, dalam hal i'rabnya. In kana alladhi qablaha marfu'an fama ba'daha marfu'an, jika yang sebelumnya itu marfu', maka yang sesudahnya itu marfu'. Wa in kana mansuban fama ba'daha mansuban, mansubun, jika sebelumnya itu mansub, sebelum huruf ataf itu mansub, maka yang sesudah huruf ataf mansub. Wa in kana mahfudhan fama ba'daha mahfudhun. Jika yang sebelum huruf ataf itu majrur, maka yang sesudah huruf ataf itu juga majrur. Wa in kana majzuman fama ba'daha majzumun. Dan jika yang sebelum huruf ataf itu majzum, maka yang sesudah huruf ataf itu majzum. Ini jadi tabi' di sini dalam hal i'rabnya. Adapun makna itu bermacam-macam pada huruf-huruf ataf tersebut. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Ada yang ditanyakan dari ini atau mungkin dari yang kemarin? Biasanya ya penggunaannya, yang jelas bal itu untuk memalingkan tadi, jadi memalingkan pada yang lain. Jadi bukan yang ini, tapi yang itu. Ya. Semisal dengan itu ya, maknanya memalingkan semacam itu al-itrab. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjutkan. Tadribun alal i'rabi, latihan i'rab pada bab ataf ini. Contoh, aqbala Zaidun wa Amran. Al-mithalu khata'un. Contoh ini keliru. Wa maswabu, apa yang benar? Aqbala Zaidun wa Amrun. Ya. Amrun marfu' mengikuti Zaidun yang marfu'. A'rib, i'rabkan. Aqbala fi'lan madin, fi'il madi mabniyun 'alal fathi, mabni dengan fathah. Zaidun fa'ilun marfu'un, fa'il marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Wa amrun al-wawu harfu atfin. Wa amrun, wawunya adalah huruf atuf. Kemudian amrun ma'tufun ala zaidun. Amrun itu ma'tuf pada zaidun. Wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un. Kata yang dimaktufkan, kata yang diatufkan pada yang marfu', maka dia menjadi marfu'. Ya. Amrun diatufkan pada zaidun, maka amrun menjadi marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya, aqbala ar-rajulu wal fata. Aqbala itu maju ya. Zaid dan Amr maju. Laki-laki itu dan pemuda itu maju. Aqbala. Aqbala fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Aqbala fi'il madhi mabni dengan fathah. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Fa'il marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal fata al-wawu harfu 'athfin. Wawunya adalah huruf 'athf. Ma'tufun 'ala ar-rajulu, ma'tufkan pada ar-rajulu. Wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un. Dan kata yang diatafkan pada yang marfu' itu dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Tanda rafa'nya pada al-fata, tanda rafa'nya adalah dhammah yang muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan 'alal alif pada alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'dzuru, yang mencegah dia tampak adalah ta'dzur. Karena alif tidak mungkin untuk menerima harakat, sehingga dhammahnya harus muqaddarah. Yang berikutnya, salah satu baca. Aqama Zaidun am Amrun. Aqama al-hamzatu lil istifham. Qama. Aqama. Oh iya. Hamzahnya? Aqama ada hamzah adalah huruf istifham. Ya. Yeah. Qama fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Qama adalah fi'il madi mabni dengan fathah. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Zaid dia adalah fa'il marfu' dengan tanda rafa' dhammah secara yang nampak pada akhirnya. Am harfu atfin, huruf ataf. Amrun ma'tufun ala zaidin, wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un, wa ala madrafihi adhammatu zahiratun ala akhirih. Amrun ma'tufun terhadap pada zaid, dan kata yang ma'tuf, kata yang ma'tuf pada isim yang marfu, maka dia menjadi marfu dengan tanda rofaknya. Tanda rofaknya adalah domah yang nampak pada akhirnya. Ya, isim yang ma'tuf atau kata yang ma'tuf, ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang menerjemahkan, ya, bisa terjemahkan secara makna, tidak harus secara lafaz. Kalau secara lafaz agak kesulitan atau mungkin bisa membingungkan atau rancu, ya, terjemahkan secara makna. Isim yang diatofkan pada isim yang marfok, maka dia marfok, ya, seperti itu ya. Jadi jelas, ya, untuk memahami atau untuk memahami kalimat, ya, dalam bahasa Arab seperti itu. Ya. Jadi terjemahan maknawi supaya lebih jelas. Ini. Berikutnya ganti. Akal tu sama kata roksiha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Sohihun, benar. Madama takbiru sohihan, nahmiluhu ala makna alladhi yaktabihi. Ini maknanya ya. Madama ta'biru sahihan, nahmiluhu 'alal ma'na alladhi yaqtadihi. Jadi kalimat ini benar, akal tu sama kata hatta ra'si ha dengan majrur ya. Ini benar selama ungkapan itu, penjelasan itu benar yang memungkinkan kita untuk itu benar yang kita bawa pada makna yang dikehendaki. Ya, itu ungkapan ini benar selagi itu bisa kita bawa pada makna yang kita kehendaki. Ini terjemahan secara makna demikian. Jadi hatta ra'siha, di sini hatta sebagai huruf jar, bukan sebagai huruf ataf. Sehingga ra'si dibaca dengan majrur. Ini benar. Karena makna yang dikehendaki apa? Ya, itu sampai batas itu, makan ikan sampai kepalanya. Jadi kepalanya tidak ikut dimakan, kepalanya dibuang. Mafhumnya ya, itu. Jadi ini benar, tetap benar. Karena hatta di sini sebagai huruf jar. Nanti dijelaskan ya, berikutnya. Dilanjutkan. Akal tu fi'lun wa fa'ilun. Akal tu adalah fa'il dan fa'ilun dan wa fa'ilun. Akala fi'lun madin. Akala fi'lun madin mabniyu ala sukuni litisalihi bi dhamiri ar-ra'i al-mutaharriki. Iya. Yeah. Akala adalah fi'il madi mabni atas sukun yang karena bersambung, yang karena litisalihi karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharakat. Iya. At-ta'u anta dan adalah fa'il. Ta adalah fa'il. At-ta adalah fa'il. As-sama kata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Asma kata adalah maf'ul bih yang mansub, dan tanda mansubnya adalah fathah yang nampak pada akhir katanya. Hatta harfun jarun. Harfu jarin. Ini ya disebutkan hatta adalah huruf jar. Harfu jarin. Roksiha, roksi ismun majrurin. Ismun majrurun yang benar ya. Ismun majrurun bukan ismun majrurin. Ismun majrurun, ism yang majrur. Bihatta dengan sebab hatta. Jadi roksi itu ism yang majrur dengan sebab hatta. Alamatu jarrihi al-kasratu, dan alam tanda jarnya adalah pada kasrah. Roksu mudhofun. Kepala roksu adalah mudhof. Wa mudhofun ilaihi mabniyun ala sukuni fi mahalli jarri. Mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin fil idhofati. Iya. Dan ha mudhaf ilaih yang mabni pada sukun. Sukun pada tempat jar dengan sebab idhofah. Iya. Ganti. Ya. Fahima fi'lun madhi mabniun 'ala al-fath. Fahima adalah fi'il madhi yang mabni dengan fathah. At-talabatu fa'ilun marfu'un. At-talabatu adalah fa'il yang marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Dan tanda rafa'nya ialah dhammah yang tampak pada akhirnya. Darsa maf'ulun bihi mansubun bil fathati adh-dhahirati 'ala akhirih. Kalimat darsa ialah maf'ulun bihi yang mansub dengan fathah yang tampak pada akhirnya. Wa huwa mudhafun, dan dia dalam kondisi mudhaf. An-nahwi mudhafun ilaih. Kalimat an-nahwi ialah mudhafun ilaih. Kata an-nahwi. Majrurun bil idhafah. Dia majrur karena idhaf menjadi mudhafun ilaih. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Dan tanda jarnya ialah kasrah yang tampak pada akhirnya. Hatta harfu 'athfin. Hatta ialah huruf 'athf. Abdurrahman. Abdurrahman. Abdu ismun maqtufun ala talabati. Kalimat kata abdu ialah isim yang diatafkan kepada kalimat at-talabah. Wal maqtufu ala al-marfu'i marfu'un. Isim. Dan isim yang diatafkan kepada isim yang marfu', maka dia menjadi marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Dan tanda rafa'nya ialah dhammah yang tampak pada akhirnya. Wa huwa mudhafun. Dan kalimat abdu ini ialah mudhaf. Kata abdu. Kata abdu ialah mudhaf. Ar-Rahman mudhafun ilaihi majrurun. Mudhaf ilaih yang majrur. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Dan tanda jarnya ialah kasrah yang tampak pada akhirnya. Ya. Jadi maknanya para pelajar itu faham sampai Abdurrahman. Abdurrahman termasuk yang faham paham pelajaran nahwu tersebut. Jadi hatta di sini huruf ataf. Jadi Abdurrahman sama dengan pelajar yang lain itu memahami pelajaran nahwu ini. Baik. Berikutnya. Ganti. Satu lagi. Fahima darsa nahwi, lakin darsa fikri. Dia tidak memahami pelajaran nahwu, akan tetapi pelajaran fikih. Ya. Yeah. Ma, nafiatun. Ma adalah huruf nafi. Fahima, fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Fahima adalah fi'il madhi yang mabni dengan fathah. Fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi yang jawaz boleh untuk menampakkannya, dan takdirnya adalah huwa. Iya. darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasmi al-mudhari ala akhirih. Darsa adalah maf'ul bih yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Yeah. Darsa mudhafun, darsa adalah mudhaf. An-nahwi mudhafun ilaihi majrurun bi idafati. An-nahwi adalah isim yang mudhaf ilaihi, isim mudhaf ilaihi yang majrur dengan idafah. Wa alamatu jarrihi kasratun dhamirun fi akhirih. Dan tanda tanda jarnya kasrah yang nampak pada akhirnya. Lakin harfu aqfin, lakin adalah huruf aqaf. Darsa maqtufun ala darsa, darsa adalah isim yang diatafkan kepada darsa. Wal maqtufu ala al-mansubi mansubun, dan isim yang diatafkan kepada isim yang mansub maka ia mansub. Wa alamatu nasbi fathatun dhamiratun fi akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya. Darsun mudhafun, darsun adalah mudhaf. Al-fiqhi mudhafun ilaihi majrurun bil idhafah. Al-fiqhi mudhaf ilaihi yang majrur karena idhafah. Wa alamatu jarrihi kasratun dhamiratun fi akhirih, dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Yeah. Jadi darsa yang kedua itu diatafkan pada darsa yang pertama, ya. Ada dua darsa, dua lafaz darsa dalam kalimat tadi, ya. Ma fahima darsan nahwi wal lakin darsal fiqhi. Jadi darsa yang kedua, darsal fiqhi, ini diatafkan pada darsa yang pertama, darsan nahwi. Berikutnya, ganti. Belum bisa. Belum bisa. Belajar. Ma marartu bi Zaidin bal Amrin. Bal Amrin. Ya. Yeah. Ma nafiyatun. Ma adalah nafiyah. Marartu. Marra adalah fi'lun madhin. Fi'il madhi. Mabniyun ala sukuni. Ala sukuni. Litti salihi. Bi. Dhamirin. Raf'il. Mutaharriki. Mabni dengan sukun karena bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Ya. Atau domiru mutakalim mabniyu ala dommi fi mahali rofi. Ya. Ta adalah domir untuk mutakalim pada mabni dengan domir dengan domah pada tempat rofa. Iya. Bi Zaidin alba'u harfu jarin. Iya. Baknya adalah huruf jar. Zaidin ismun majrurun bil ba'i wala isim yang majrur dengan sebab huruf ba. Wala matujarun jarihi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Ya. Tanda jarnya kasrah yang tampak pada akhirnya. Ya, pada huruf akhirnya. Bal huruf harfu atfin. Bal adalah huruf atof. Amrin ma Ma'tufun ala Zaidin. Wal mu'a wal ma'tufu ala al-majruri. Majrurun. Isim yang diatafkan pada isim yang majrur, maka isim yang majrur, maka dia majrur. Walamatu jarrin jarihi jarihi al sukun al kasratu zahiratu akhiri, ya, tanda jarnya, tanda jarnya kasrah yang tampak, kasrah yang tampak pada huruf akhirnya, ya. Ganti qala Allah ta'ala wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun, ya. Dilanjutkan saja. Artinya nanti dibuka mushafnya di surah Al-Anbiya ayat hingga 109, ya. I'rabnya i'rab aqribun aqribun aqribun a qaribun aqribun am ba'idun, ya. Apakah dekat ataukah jauh? Apakah jauh? Alhamzatu? Alhamzatu lil istifhami. Istifhami. Untuk istifham, untuk bertanya. Qaribun ida wajadta isman marfu'an. Jika engkau mendapati isim yang marfu', jika engkau mendapati isim yang marfu', lam yasbiqhu syai'un, yang tidak didahului oleh sesuatu, fahkum fahkum sayun fahkum bi annahu, lanjutnya bi annahu imamab mubtadaun au au khairun khobarun khobarun muqaddamun muqaddamun, ya. Sebentar, ya. Qaribun, ya, penjelasan di sini oleh Syekh. Qaribun idza wajadta isman marfu'an lam yasbiqhu syai'un fahkum bi annahu in imma mubtada'un au khabaron muqaddamun. Jika engkau mendapati ada isim yang marfu' yang tidak didahului oleh sesuatu, ya, maka hukumilah, bisa jadi dia itu mubtada' atau dia itu khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Jadi dalam ayat tadi aqribun am ba'idun, qaribun ini marfu', tidak ada sesuatu yang mendahuluinya, maka bisa jadi dia itu mubtada atau khobar yang didahulukan. Ya, nanti lihat siaknya, lihat konteksnya. Berikutnya. Qaribun khobarun muqaddamun. Ya. Qarib. Qaribun khobar. Khobar yang didahulukan. Didahulukan. Marfu'un wa alamatu rafihi rafihil dhammatu. Ad-dhammatu. Ya. Ad-dhammatu. Marfu', marfu', tanda rofaknya dengan doma, ya. Kemudian am am harfu haf atfin atfin, am adalah huruf atf, ba'idun marfu'un ma'tufun ma'tufun alal ala qaribun qaribun ba'id ma'tuf ma'tuf ala, pada pada qarib qarib. Wal ma'tufu alal marfu'i wal maktufu alal marfu'i marfu'un, isim yang diatuf pada isim yang marfu', maka dia marfu', iya. Wa alamatu rafihi dhammatun dohi dohiratun fi akhirih, tanda rafa'nya yang tampak adalah dhammah, yang dhammah dhammah yang tampak adalah doma yang tampak pada akhir kata, pada huruf akhirnya, pada huruf akhirnya, ya. Ma tu'adun ma ismun mar mausulun ismun mansulun mausulun ism mausul is ismun mausulun, ya. Ma adalah isim mausul mabni mabniun ala sukuni sukuni mabni karena sukun fi mabni dengan sukun mabni dengan sukun fi mahalli raf'in mubtada'un mu'akhkharun, mu'akhkharun, ya, pada tempat rafa', tempat rafa' sebagai sebagai mubtada' mu'akhar, mubtada yang diakhirkan. Jadi ma isim mausul ini mubtada mu'akhar, mubtada yang diakhirkan. Karena tadi qaribun itu ternyata yang khobar muqaddam, berarti mubtadanya diakhirkan, yakni isim mausul ma ini. Tu'adun fi'lun wana ibu fa'ilin. Ibu fa'ilin. Tu'adun fa'il wa fi'il dan naibu fa'il. Fi'il dan naibu fa'il. Fi'il dan naibu fa'il. Wa jumlatun wa jumlatu wa jumlatu tu'aduna tu'aduna silatul mausuli. Tu'adu. Ya, jadi kalimat tu'aduna ini adalah silatul mausul. Ini ma itu tadi kan isim mausul. Jadi pada isim mausul dia selalu mempunyai silatul mausul. Kalimat yang terletak sesudah isim mausul itu disebut dengan silatul mausul. Jadi tu'aduna kalimat ini itu yang menjadi silatul mausul dari ma al-mausulah tadi. Wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun, dan jika dan tidaklah aku mengetahui apakah dekat ataukah jauh apa yang kalian itu dijanjikan. Nanti dibuka di surah Al-Anbiya itu ya. Contoh yang berikutnya, qala Allah ta'ala thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna, kemudian kami bangkitkan sesudah mereka Musa dan Harun, di surah Yunus ayat yang ke-75. Ba'athna Musa wa Haruna. Ba'atha fi'lun maudin mabaniyun ala sukuni, fi'l maudi mabani dengan sukun. Littisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik yang berharakat. Na dhamirun muttasilun. Na dhamir na ini adalah dhamir muttasil, mabaniyun ala sukuni, mabani dengan sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilun, pada tempat raf', yakni sebagai fa'il. Musa maf'ulun bihi mansubun, Musa adalah maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu alal alifi, tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan, fathah yang tidak tampak pada alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah tampaknya adalah ta'adzur. Wa haruna al-wawu harfu atfin, wawu adalah huruf ataf. Haruna ma'tufun ala Musa, Harun Haruna ini diatafkan pada Musa. Wal ma'tufu alal mansubi mansubun, isim yang diatafkan pada isim yang mansub, maka dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya, ya, Haruna itu ya. Limadha lam yaqul wa Harunan, kenapa dia Allah tidak mengatakan wa Harunan dalam ayat ini? Wa Harunan, kenapa tidak dengan tanwin? Mithlu, semisal Nuhan, Syu'aiban, Hudan, semisal nama-nama nabi yang ini dengan tanwin, Nuhan, Syu'aiban, Hudan. Li'annahu mamnu'an minas sarfi, karena dia Haruna tadi, Harun ini termasuk mamnu' minas sarf, isim yang tidak tanwin, terhalang dari tanwin. Wal mani'u lahu minas sarfi, dan yang mencegah dia dari tanwin, al-alamiyyatu, ini nama, wal-ujmiyyatu, dan ajam, di luar Arab. Nama, alamiyah, dan ajam, di luar bahasa Arab. Maka, dia mamnu' minas sarf, terhalang dari tanwin. Ini. Berikutnya, akramtu zaidan fa'abahu, aku memulihkan Zaid, lalu ayahnya. Akramtu, akrama fi'lun maudin, mabaniyun alas sukuni, mabani dengan sukun. Litisolihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik yang berharakat. Wata'u dhamirun muttasilun mabaniyun ala dhammi, ta'nya adalah dhamir muttasil yang mabani dengan dhammah. Fi mahali raf'in, pada tempat raf', fa'ilun sebagai fa'il. Zaidan maf'ulun bihi mansubun, zaidan ini maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Fa abahu, alfa'u harfu atfin, fa'nya adalah huruf ataf. Abahu, aba ma'tufun ala zaidan, aba ini diatafkan pada aba aba ini diatafkan pada zaidan. Wal ma'tufu alal mansubi mansubun, isim yang diatafkan pada isim yang mansub, maka dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-alifu, tanda nasabnya adalah alif. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena aba ini termasuk dari isim-isim yang lima, tanda nasabnya dengan alif. Aba mudhafun, aba ini mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaihi, ha'nya mudhaf ilaih. Mabniyun ala dhammi fi mahali jarrin, mabni dengan dhammah pada tempat jar. Ma tufidul fa'u huna, apa faedah dari fa di sini? Memberikan faedah apa fa di sini? At-tartiba wa taqiba, yakni tertib menunjukkan urutan, wa taqiba dan langsung ya, bersegera untuk terjadi. Ini saya memulihkan Zaid lalu ayahnya, langsung sesudah memulihkan Zaid langsung dia segera memuliakan ayah dari Zaid. Berikutnya, qamat Hindun thumma akhuha, Hindun berdiri kemudian saudaranya. Qamat, qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi, qama fi'il madhi mabni dengan fathah, wa ta'u lit-ta'nifi, ta'nya pada qamat itu untuk ta'nif, untuk menandakan mu'annath. Hindun fa'ilun marfu'un, Hindun adalah fa'il marfu', ini mu'annath ya, Hindun mu'annath, maka tadi ada ta'nif tadi. Nah, Hindun ini fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Thumma harfu atfin, thumma adalah huruf atof. Akhu ismun ma'tufun ala Hindun, akhu di sini isim yang diatofkan pada Hindun. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un, isim yang diatofkan pada isim yang marfu', maka dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi alwawu, tanda rafa'nya adalah wawu, niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu minal asmil khamsati, karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Rafa'nya dengan wawu. Wa huwa mudhafun, dan akhu ini mudhaf, wa ha mudhafun ilaihi, adapun ha ya, dhamir ha ini mudhaf ilaihi. Mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahalli jarin, pada tempat jar. Kemudian di sini Asy-Syaikh menanyakan perbedaan antara dhamir ha yang dhammah ya dengan ha. Wa ma huwa al-farqu baina an aqula ha au aqula al-ha'u, apa perbedaan antara saya mengatakan ha atau saya mengatakan ha ya, untuk ha yang dhammah tadi ya, untuk yang mudzakkar itu disebut dikatakan dengan ha, al-ha'u atau ha, huruf ha. Adapun untuk yang muannats ini diucapkan dikatakan dengan ha. Apa perbedaannya dalam pengucapan? Qalu idza kanat min harfaini yuntaqu bi lafdhiha, jika itu tersusun dari dua huruf maka diucapkan dengan lafadznya. Ha ini dua huruf maka diucapkan dengan lafadznya, dhamir ha untuk yang muannats. Wa in kanat min harfin wahidin fa bismiha, dan jika dia itu tersusun dari satu huruf maka dengan namanya, maksudnya diucapkan dengan namanya. Untuk yang mudzakkar ha itu hanya satu huruf maka diucapkan dengan namanya, yaitu ha, huruf ha, dhamir ha, al-ha'u. Demikian. Berikutnya contoh yang terakhir dalam bab ini. Qala Allahu ta'ala fa imma mannam ba'du wa imma fida'an, di surah Muhammad ayat ke-4. Al-fa'u, fa'nya hasaba ma qablaha, fa ini nanti sesuai dengan ayat sebelumnya. Kemudian imma harfu atfin, imma adalah huruf ataf. Ala ra'yil mu'allifi, menurut pendapat mu'allif ya, imma ini huruf ataf menurut pendapat mu'allif. Kemudian manna, mannam, mannan ya, maf'ulun mutlaqun, ini maf'ul mutlaq ya, dalam ayat ini mannan sebagai maf'ul mutlaq. Li fi'lin mahdhufin, untuk fi'il yang mahdhuf yang dihilangkan. Taqdiruhu, takdirnya, maknanya fa imma antamannu mannan ya, ini takdirnya demikian. Jadi ada fi'il tamannu tapi kemudian dia dihilangkan dalam ayat ini, digantikan oleh mannan sebagai maf'ul mutlaknya ini, sehingga mannan itu mansubun, mansub ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak. Jadi maf'ul mutlak itu bisa menggantikan fi'ilnya, fi'ilnya dihilangkan kemudian digantikan oleh maf'ul mutlak tersebut. Ini nanti di pembahasan maf'ul mutlak ya, lebih lanjut, lebih lengkapnya, lebih rincinya pada pembahasan maf'ul mutlak akan dibahas insyaallah. Yang berikutnya, al-wawu, wawunya harfu atfin, huruf atof. Imma harfu tafsilin, imma adalah huruf tafsil, huruf untuk merinci. Alal qawli rajihi, menurut pendapat yang rajih. Wa ala ra'il mu'allifi harfu atfin, adapun menurut pendapat mu'allif, imma ini huruf atof. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, imma ada khilaf di situ. Mu'allif menyatakan itu huruf atof, adapun menurut asy-syekh yang rajih adalah ini huruf tafsil, bukan huruf atof. Kemudian fida'an maf'ulun bihi, fida'an ini maf'ul bih. Li fi'lin mahdhufin, untuk fi'il yang mahdhuf, fi'il yang dihilangkan. Taqdiruhu, takdirnya apa? Wa imma an ta'khudhu fida'an. Dan bisa jadi atau boleh jadi kalian mengambil fida'an tebusan. Fa imma an tamannu mannan, maka bisa jadi kalian itu melakukan kebaikan, berupa kebaikan, maksudnya di sini dalam ayat ini membebaskan tawanan. Wa imma an ta'khudhu fida'an, dan bisa jadi kalian itu mengambil tebusan. Ya, nanti bisa dilihat ayatnya ya di surah Muhammad ayat 34 terkait dengan makna atau maksud dari ayat ini. Ini beberapa tadrib, beberapa tamrin latihan i'rab pada pembahasan atof ini. Baik. Ada yang ditanyakan? Atof sama yang di atof kan ya, fiilnya atau maf'ul mutlak? Kalau menurut pendapat mu'alif, yang diatofkan manan, fida'an diatofkan pada manan. Itu kalau menurut pendapat mu'alif yang menyatakan imma itu huruf atof. Tapi kalau pakai wa? Kalau pakai wawu, wallahu alam, di sini asy-syekh tidak menjelaskan. Jadi wawunya di sini apakah ini ataf atau bukan? Karena tadi manan dan fida'an ini berbeda. Manan itu maf'ul mutlak, adapun fida'an maf'ul bih. Ya. Wallahu alam. Adapun ataf itu i'rabnya sama, mestinya kedudukannya juga sama. Sebagai fa'il, sama-sama sebagai fa'il, sama-sama sebagai maf'ul bih, sama-sama sebagai maf'ul mutlak. Wallahu a'lam. Dan sekali lagi di sini imma tadi ada khilaf. Asy-syekh lebih cenderung ini bukan huruf ataf, sehingga beliau tidak merinci tentang atafnya. Wallahu a'lam. Itu ya. Ada lagi? Baik, ini dulu untuk malam ini. Huruf atau pembahasan tentang bab ataf selesai dengan ini. Yang berikutnya bab taukid, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, alafu minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.